الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله ثم يجوز ولا حول ولا قوه الا بالله ثم يجوز ولا حول ولا قوه الا بالله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حديث 1801 وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat min amalihi dari amal-amal dia adalah salat sebelum puasa dihisab zakat haji umrah segala macam semua dihisab yang pertama kali akan dihisab adalah salat fa in salaha faqad aflaha wa anjaha. Kalau solatnya bagus, baik, baik yang dimaksud bukan lamanya, banyaknya, tapi apa kira-kira? Sunnahnya, mengikuti sunnah atau tidak? Walaupun banyak, baik, panjang, tapi sholat yang dilakukan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang dimaksud. Baik adalah sesuai contoh. Contoh ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi lakukan ringan, kita lakukan panjang, tidak baik. Nah, salah satu solat yang Nabi lakukan dengan ringan adalah qabliyah subuh. Surat yang beliau baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Bahkan Aisyah mengatakan apa Nabi sempat baca Al-Fatihah. Jadi menurut perhitungan Aisyah sepertinya tidak ada waktu buat baca Al-Fatihah. Karena Nabi begitu ringannya, cepatnya solat qobliyah subuh. Padahal keutamaannya lebih baik dari dunia seisi. Kita lakukan panjang. Sambil nunggu qomat, kita panjangkan qobliyah subuh dengan memilih ayat-ayat yang panjang. Baikkah? Tidak baik. Karena kebaikan adalah sudah ada contohnya. Tidak perlu kita mengarang sendiri. Tidak perlu kita bikin-bikin sendiri. Kebaikan sudah ada contohnya, yaitu pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika solat tersebut baik, faqad aflaha wa anjaha, dia akan beruntung, dia berbahagia. Wa in fasadat, kalau solatnya buruk, rusak, faqad khaba wa khasira, rugi dia, sangat merugi. Walaupun mungkin yang lain baik, puasanya bagus, zakatnya, hajinya baik, tapi solatnya tidak baik, masuk dalam faqad khaba wa khasira, rugi, tidak beruntung. Fa in taqasa min faridatihi syai'a. Tadi yang dimaksud dengan solat tadi, solat apa kira-kira? Solat wajib, solat lima waktu. Karena sebelum dihisab yang lain, Allah menghisab yang wajib. Sebagaimana hadis yang sudah lewat bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Yeah. Maka di antara salat lima waktu, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat surat wudu, salat tahiyatul masjid, yang paling dicintai oleh Allah adalah salat lima waktu. Yeah. Nah, fa in taqasa min fardhatihi syai'an. Kalau salat wajibnya tersebut ada yang kurang. Ada yang kurang. Kurang mengikuti sunnah Nabi, ada tambahan-tambahan yang tidak pernah dicontohkan, atau kurang khusyuk, kurang sempurna. Qala Rabbu 'azza wa jalla. Maka Allah mengatakan, unduru hal li'abdi min tatawwu'in. Lihat amal-amal dia yang sunat mana. Jadi dicarikan dari amal yang sunat, mungkin duhanya, mungkin tahajudnya, mungkin witirnya, mungkin tahiyatul masjidnya, mungkin salat-salat sunat yang lain. Untuk apa? Untuk menutupi yang wajib tersebut yang kurang. Sering meninggalkan jamaah misalnya, atau rukuk tidak sempurna, sujud tidak sempurna, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka diambilkan dari solat sunatnya. Fayukammalu minha man taqasa minal faridah. Lalu yang kurang dari solat fardu tersebut ditambah, disempurnakan dari solat sunat tersebut. Thumma yakunu sa'iru a'malihi ala hadha. Lalu seluruh amal yang lain mengikuti ini. Puasanya, zakatnya, hajinya dan seterusnya mengikuti. Ikut sempurna. Ya. Nah, bagaimana kalau salat wajibnya tidak sempurna? Bolong-bolong, banyak yang kurang, salat sunat tidak pernah, maka celaka dia. Dan seluruh amalnya akan ikut rusak. Ya. Sebagaimana hadis yang akan beliau bawakan, ya. Jika solatnya baik, maka seluruh amalnya akan ikut baik. Jika solatnya buruk, maka seluruh amalnya akan ikut. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Selain At-Tirmidzi, Syekh Salim mengeluarkan marajih dari Abu Daud dan juga dari Ibnu Majah. Fikul hadis. Dan beliau mengatakan sahih. Hadis ini sahih. Beliau tidak sependapat dengan Imam Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan. Fikul hadis. أول ما يحاسب عليه العبد من أمور العبادات يوم القيامة الصلاة. Ibadah yang akan pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah solat, sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Ya. Ini dari ibadah-ibadah. Solat, zakat, puasa, haji, zikir, wirid, baca Al-Quran. Yang akan pertama kali dihisab adalah solat. Kemudian man qama bis-salati salaha 'amaluhu wa man lam tasruq salatuhu fasada 'amaluhu. Barang siapa yang menegakkan solat, sempurna solatnya sesuai dengan syarat rukun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya akan baik. Sebaliknya, yang solatnya tidak baik, maka akan rusak seluruh amalnya. Rahmatullahi azimatun fi ibadi bi ayyutimma furuduhum min nawafilihim. rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah sangat besar. Banyak tanda-tanda tentang rahmat Allah yang sangat besar. Ini salah satunya. Apa? Amal wajib disempurnakan oleh amal yang tidak wajib. Amal wajib disempurnakan oleh amal yang tidak wajib. Ini menunjukkan bahwa Allah rahmat, sangat kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Ya, mestinya kan terbalik. Besar mana yang wajib dengan yang nawafil? Tentu besar yang wajib. Nah, yang besar ini ketika tidak sempurna akan disempurnakan oleh yang nawafil. Ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah. Yang terakhir, ammatu a'malihil mafruudati in kana fiha nafal atammahu minha hatta idza ma zadat hasanatuhu wa ghalabat ala sayyiatihi daqala al-jannata bi rahmatillahi lahu. Ini tentang seseorang yang masuk surga. Bahwa orang masuk surga dengan apa? Dengan apa seseorang bisa masuk surga? Dengan rahmat Allah. Bi rahmatillahi lahu. Bukan dengan amal. Bahkan Nabi pernah ditanya, termasuk engkau ya Rasul, apakah engkau masuk surga nanti juga bukan karena amal engkau? Iya, termasuk aku. Maka tidak boleh kita menyombongkan amal kita. Ya, bab baru 194, bab 194. Babu fadli shaffil awal wal amri bi itmamis shufuf al awal wa taswiyatiha wa tarasi fiha. Bab tentang keutamaan saf pertama, saf yang awal, dan perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama. Jangan membuat saf kedua sebelum saf pertama sempurna. Kalau masih ada dua lagi, ada satu lagi, maka haram membuat saf kedua. Begitu juga saf ketiga belum boleh dilakukan sebelum saf kedua sempurna, dan itu seterusnya. Hadis pertama 1082, An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah-tengah kami, di hadapan kami, dan beliau mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Maukah kalian membuat saf sebagaimana saf para malaikat? Hendaknya kalian, ini pertanyaan yang bermakna perintah, hendaknya kalian membuat saf seperti safnya para malaikat di sisi Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat saf di hadapan Allah? Nabi menjawab, yutimmuna as-sufuful awwal wa yatarasuna fis saf. Pertama, ada dua di sini. Pertama, menyempurnakan saf yang pertama. Maka Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang berada di saf pertama. Yang kedua, wa tarasuna fis saf. Tarasu mengandung dua makna, lurus sekaligus rapat. Rapat sekaligus lurus. Rapat saja tidak lurus, tidak sempurna. Lurus kurang rapat, tidak sempurna. Dua-duanya harus ada. Lurus dan rapat. Dan dimulai dari saf pertama. أخرجه مسلم في كل حديث. إكبار أن الملائكة يكونون صفوفا عند الله تبارك وتعالى ويتراصون في الصف فلا يكون خلل بينهم. Khabar, keterangan bahwa para malaikat itu bersof-sof di sisi Allah, tidak acak-acakan, tidak sesuka mereka, tapi ada sof yang harus dibikin, dan itu atas perintah Allah, atas kehendak Allah, bersof-sof. Dan Nabi tahu, dan Nabi menghendaki umat beliau bersaf-saf seperti saf malaikat. Fala yakunu khulalun bainahum, tidak ada celah. Tidak ada celah. Walaupun sejengkal, 10 cm, 5 cm, bahkan 1 cm. Ya, tidak ada celah walaupun 1 cm, bahkan 1 mili, berarti nempel. Nempel. Nanti akan datang keterangan lebih lanjut bagaimana para sahabat menempelkan bahunya dengan bahu sebelahnya, kemudian mata kaki atau qadam dengan mata kaki sebelahnya. Taswiyatus shaffi wa tarasuhu dalalatun ala wahdatil ummah والتزام جماعتها بدين واحد وإمام واحد وعقيدة واحدة. Lurusnya saf, rapatnya saf ini menunjukkan persatuan umat. Jadi jangan harap umat ini akan bersatu selagi saf salat belum lurus, belum rapat, dan insya Allah tidak akan pernah terjadi. Kita lihat persatuan para sahabat, persatuan para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Diawali dari mana? Dari sholat mereka. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang akan menyatukan kaum muslimin itu apa? Sunnah. Sunnah, bukan hanya semangat. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, mereka begitu semangat menyatukan kaum muslimin, mereka merangkul seluruh kelompok, seluruh golongan, mereka membuat satu ikatan persaudaraan kaum muslimin, ikhwanul muslimin. Tujuan mereka menyatukan seluruh kaum muslimin, tujuan yang mulia tentunya. Kita semua ingin seperti itu. Enggak ada satupun seorang muslim yang menginginkan kaum muslimin berpecah belah. Tidak ada. Tidak ada, hanya caranya. Kita pakai cara Nabi, mereka memakai cara ngarang sendiri. Apa cara mereka? Merangkul semua kelompok, semua golongan yang penting Islam. Mau Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, mau Ahlu Sunnah, Asyariyah, Maturidiyah, enggak masalah. Yang penting bersatu. Kita lawan orang kafir, kita bersatu. Ini cara yang tidak sunnah. Adapun cara yang kita tempuh adalah cara sunnah. Apa yang bisa kita lakukan? Lurus dan rapat dalam saf-saf. Ini yang akan menjadikan kaum muslimin bersatu. Ya, dan persatuan kaum muslimin kelak nanti kan akan bersatu. Di bawah pimpinan Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi bersama Nabi Isa, kaum muslimin tidak boleh tidak pasti akan bersatu. Diawali oleh apa? Diawali oleh dakwah sunnah. Diawali oleh sunnah yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah tidak aneh lagi, tidak asing lagi dengan sunnah, baru Allah akan berikan persatuan itu kepada kaum muslim. Ya. Tidak diawali dengan merangkul semua kelompok itu, membiarkan masalah fikih berbeda, membiarkan masalah muamalah berbeda, membiarkan masalah akidah berbeda, yang penting sama-sama Islam, biarkan saja. yang kunut subuh, yang tidak kunut subuh, yang pakai usoli, yang tidak pakai usoli, yang pro tahlilan, yang anti tahlilan, yang pro muludan, yang anti muludan, enggak usah dibahas. Yang penting kita sama-sama muslim, kita bersatu. Ini cara yang mereka tempuh, dan entah sudah berapa puluh atau sudah berapa ratus tahun semangat mereka seperti ini, dan sampai hari ini tidak kunjung tiba. Yeah. Tidak berhasil, dan insya Allah tidak akan berhasil. Karena persatuan hanya akan terwujud dengan sama-sama menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, mengamalkan sunnah Nabi, membuang bid'ah sejauh-jauhnya, mengajak kaum muslimin kepada sunnah Nabi, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan semua bid'ah yang ada, baru muncul persatuan. Kalau tidak, jangan harap kaum muslimin akan bersatu. Yeah. الحد على التشبه بالملائكة لأن الملائكة معصومون من الخطأ والتشبه بالمعصوم يؤدي إلى شبه الكمال في العمل. Anjuran untuk bertasabuh, secara bahasa bertasabuh mengikuti malaikat, meniru mencontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat maksum, terjaga dari kesalahan. Kemaksuman malaikat mendasar. Sifat mereka bukan sifat yang ada hawa nafsu. Berbeda dengan kemaksuman para nabi, para rasul. Itu kemaksuman yang ada hawa nafsu. Yang ada kesalahan di situ, tapi ketika salah langsung diluruskan, langsung dibenarkan. Adapun para malaikat tidak mungkin salah, karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada emosi, iri, dengki, tidak ada. Adapun ijtihad ada. Sudah kita baca beberapa dalil yang menunjukkan adanya ijtihad pada diri malaikat. Tujuannya taat kepada Allah. Nah, para malaikat yang terjaga dari kesalahan ini, seandainya kita ikuti, insya Allah Ta'ala akan sempurna amal kita. Salah satunya saf ketika sholat, karena para malaikat juga sholat, ruku, sujud, i'tidal, atahiyat dan seterusnya saf. Yeah. Allah menghendaki sholat di muka bumi ini semuanya saf. Sholatnya Nabi Isa, sholatnya Nabi Musa, sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Adam, sholatnya para malaikat, Allah menghendaki seragam sama. Yang Nabi ajarkan kepada kita, sujud dengan menjauhkan sikut dari pinggang, dengan menempelkan telapak kaki kiri dan kanan, ruku dengan meluruskan punggung. Seandainya ada bejana air diletakkan di atas punggung Nabi tidak tumpah, berarti Nabi tidak menukik ke bawah dan tidak mendongak ke atas, tapi lurus. Dan begitulah cara malaikat ruku, sujud, iktidal dan seterusnya. Ya, 1083. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء Seandainya manusia kaum muslimin tahu keutamaan nida. Apa nida? Panggilan. Yang dimaksud panggilan ada. Seandainya kaum muslimin tahu keutamaan panggilan ada, wasofil awal, dan tahu keutamaan saf pertama. Thumma lam yajidu illa ayyastajimu alaihi, dan mereka tidak akan mendapatkan, tidak akan bisa agak, tidak akan bisa di saf pertama kecuali dengan diundi. Kan yang mau banyak, karena tahu, maka yang mau banyak, ada 1000 orang ingin di saf pertama, sementara saf pertama hanya muat 50 orang misalnya, maka harus diundi. Ya enggak apa-apa, undilah. Nah, gitu. Seandainya tahu, alhamdulillah enggak pada tahu. Ya, maka enggak usah pakai undian, enggak usah pakai desak-desakan. Ah, kita leluasa. Di masjid-masjid kita bisa berada di saf pertama. Ya, asal datangnya tidak telat. Begitu juga adhan. Kalau kaum muslimin tahu tentang keutamaan adhan, mereka akan berebut. Ini bukan mengandung fawaid bahwa kita disuruh rebutan adhan. Muadzin kan sudah ada, sudah ditentukan. Ini hanya untuk menunjukkan keutamaan muadzin. Gitu. Barangkali mendaftar jadi muadzin. Kalau ada muadzin yang ada imbalan, mungkin kita akan mengatakan saya saja dan tidak ada imbalan. Tidak usah memberikan sesuatu kepada saya siap agak. Seandainya kita tahu keutamaan agak. Muttafaqun alaih, beliau tidak menurunkan fawaid karena ini juga pengulangan dari hadis 1033. Sekarang 1084. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama, yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang paling belakang. Yang paling bagus yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisaa akhiruha, dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Belakang yang dimaksud adalah masih bagian dari masjid, bukan halaman tentunya. Mentang-mentang belakang cari di pojok halaman, tentu tidak. Yang bagian masjid, ya seperti masjid kita ini, ya yang nempel tembok itu yang paling baik bagi wanita. Maka jika seorang wanita datang ke masjid dan dia pertama kali datang, maka dia mengambil posisi di dekat tembok paling belakang itu, di saf paling belakang itu. Kemudian datang lagi sebelahnya, sampai saf paling belakang itu penuh. Lalu datang lagi depannya, datang lagi sejajar terus sampai saf kedua dari belakang penuh, depannya lagi saf ketiga dari belakang, dan begitu seterusnya. Wasarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Saf wanita yang paling buruk adalah yang paling depan. Timbul masalah, bagaimana seorang wanita datang ke masjid sudah ada 7 orang misalnya, 7 wanita, 7 ibu-ibu di saf paling depan dari wanita itu. Taruhlah misalnya saf ke-6 dari belakang. Apakah dia langsung di posisi paling belakang seperti tadi atau ikut yang sudah ada? Jawabnya, ikut yang sudah ada. Kenapa? Memakai kaidah akhafu dararain, mengambil mudarat yang lebih kecil, mengambil keburukan yang lebih kecil. Kalau dia mengambil posisi saf paling belakang, tentu keburukan, keburukan yang lebih besar, yaitu buruk sekali kan, saf enggak karuan gitu. Yang sini belum selesai sudah ada saf lagi, nanti yang datang berikutnya dan seterusnya akan rusak saf itu. Nah, kalau dia ikut saf yang sudah ada, dia menjadi orang ke-8 di saf paling depan itu, maka ini buruk pula, karena kan saf wanita paling belakang yang baik, tetapi keburukan itu ini lebih kecil. Ya. Nah, kecuali kita datang pertama kali atau berlima dan sudah faham semua tentang hadis ini, maka mengambil saf paling belakang itulah yang paling baik. Rawahu Muslim fi kull hadis. استحباب أن يبكر الرجال في الحضور إلى المسجد ليكون لهم فضل السبق وتحصيل الصفوف الأول. Disukai, dianjurkan bagi laki-laki untuk bersegera ke masjid. Begitu dengar azan langsung. Agar apa? Agar mendapatkan saf pertama. Ya. Kaidahnya seperti ini. Bukan memaksakan diri. Dia datang belakangan tapi dia memaksakan diri, dia lewati orang-orang. Kaidahnya tidak seperti ini. Kalau dia ingin di saf pertama, datanglah awal. Di awal azan atau sebelum azan, tergantung masjid. Kalau masjid di kita ya azan langsung berangkat, atau beberapa menit, 2 menit, 3 menit sebelum azan berangkat. Kalau masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya tentu setengah jam sebelumnya, mungkin 1 jam sebelumnya, untuk berada di saf terdepan. Fawaidnya seperti ini. Bukan dengan cara memaksakan diri tadi. Yeah. Yustahabu lin-nisa'i at-ta'akhkuru fi hudurihinna lil-masjid litahsula afdhaliyyat as-saffil akhir. Sebaliknya, wanita datang ke masjid untuk salat berjamaah kalau dia mau, maka datanglah ketika menjelang koma atau sudah koma, akhir-akhir, ya, akhir-akhir. Laki-laki sudah ke depan, wanita belakang, ya, dan di belakang. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah di belakang, bukan di samping, ya. Jadi betul-betul di belakang. Bagaimana pulangnya? Dua, pulang terlebih dahulu. Dan itu yang terjadi di Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, Umar, para sahabat. Seperti bagi mereka yang mau berjamaah ke masjid, datang belakangan dan begitu salam langsung pulang. Ya. Yeah. Islam menginginkan sedikit pergaulan, persinggungan, ketemu antara laki dan perempuan. Kecuali di saat yang tidak bisa dihindari. Hirsul islami ala adami nadari mar'ati ila aurati rajul kama annahu harasa ala adami nadari rajul ala al-mar'ah. Islam sangat menghendaki agar para wanita itu jangan sampai melihat aurat laki-laki, begitu pula sebaliknya, jangan sampai laki-laki melihat aurat wanita. Maka ketika Nabi tahu bahwa para sahabat laki-laki banyak di antara mereka pakaiannya kurang sempurna, pakaiannya bukan karena sengaja tapi karena tidak ada, mereka berpakaian minim karena tidak ada, bukan karena model, bukan karena sengaja, karena enggak ada lagi, pakaiannya minim, pendek. Nah, kalau ruku sujud terlihat auratnya, jadi terjadi para sahabat. Maka Nabi melarang wanita yang ikut berjamaah di masjid untuk bangkit dari sujud sebelum kira-kira laki-laki sudah tegak berdiri. Jadi Allahu Akbar, beberapa saat kira-kira laki-laki sudah berdiri, baru para wanita mengangkat kepala dari sujud untuk berdiri. Kenapa? Karena banyak laki-laki para sahabat yang pakaiannya tidak sempurna, yang terlihat auratnya saat sujud. Ini menunjukkan bahwa antara saf laki-laki, jamaah laki-laki dengan jamaah wanita di zaman Nabi tidak ada hijab. Kalau ada hijab seperti ini, tentu sia-sia ucapan Nabi tadi. Ucapan yang sia-sia. Iya. Dan ada beberapa dalil tentang hal ini, bahwa di Masjid Nabawi tidak ada hijab antara laki dan perempuan. Iya. Ada orang-orang munafik yang ikut sholat di Masjid Nabawi, bukan sahabat ini, orang munafik bukan sahabat, bukan orang Islam, tapi pura-pura Islam, pura-pura sholat. Ada sesuatu yang mereka inginkan dari Islam. Mereka selalu mencari saf yang paling belakang, dan sambil sholat mereka melirik-lirik ke belakang, agak ke samping gitu ya. Karena ada sahabiah yang sangat cantik yang biasa ikut jamaah. Lihat. Ini yang dalil kedua, bahwa tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pelaksanaan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan yang menurut rayu kita. Menurut rayu kita, akal kita, seperti ini lebih bagus, kan aman dari pandangan. Ya kan? Itu rayu. Rayu harus kalah dengan dalil, dengan wahyu. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada atar, ada dalil, maka seluruh pendapat harus batal, harus kalah, tidak boleh menang. Insirafun nisa'i yakunu qabla insirafir rijal hatta la taqtalitun nisa'u birrijal fil masajid. Para wanita harus segera pulang sebelum laki-laki. Jangan sampai bersamaan. Laki-laki keluar, perempuan keluar, bersinggungan, ikhtilat, campur aduk laki perempuan. Sebagaimana yang kita saksikan, ini adalah keburukan. Wallahu a'lam. Ya, kita sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ada dua pawaid lagi. Ar-rijalu bi qurbihim min imam ya'tamuna bihi wa ta'tamma bihim an-nisa. Wa hadha bihi mas'alatun أن المرأة لا يجوز لها أن تتقدم الرجل في الصلاة. Laki-laki itu mengikuti imam dengan jarak dekat karena dekatnya. Adapun wanita tidak bisa mengikuti imam kecuali dengan perantara laki-laki. Artinya wanita untuk mengetahui gerakan imam tidak sanggup kan, maka dengan mengikuti laki-laki di depan atau dengan suara. Dan ini ada kemuskilan kalau antara laki-laki dengan wanita itu dihijab, ini ada kemuskilan ya. Bagaimana ketika imam lupa, mestinya tahiyat awal tapi dia berdiri, kan makmum harus ikut berdiri, sementara wanita tidak tahu karena tertutup oleh hijab tadi. Ya. Atau imam membaca sujud tilawah, membaca ayat sajdah kemudian sujud tilawah, kan bunyinya Allahu Akbar. Tentu makmum wanita tidak tahu, tahu dari mana, akan tertutup hijab, maka akan rusak sholat berjamaah itu, sholat berjamaah para wanita itu. Yeah. Itu kemuskilan apabila ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, ar-rijalu aqwa 'ala hamlir risalati 'anil anbiya wa ahrasu 'ala tablighiha minan nisa. Lidzalika wajiba taqdimuhum wa kanat shufuhum al-muqaddimah ayyu shufuh. Laki-laki itu lebih kuat untuk membawa risalah ini. Oleh karena itu para laki-laki diberi tempat yang paling tepat, berbeda dengan wanita. Dan ini syariat Allah Maha Tahu. Para wanita harus sadar di sini bahwa yang mengatur di sini adalah Allah Rabbul Alamin. Maka wajib ditolak segala pemikiran yang ingin menyamakan, sebagaimana yang pernah kita lihat pemandangan di mana mereka sholat laki dan perempuan bercampur, bahkan imamnya perempuan. Ini wajib ditolak. Nah, jelas menyelisih dalil, menentang sunnah. Yeah. Ada pertanyaan? Silakan. Bolehkah jika ada saudara kita yang sedang sholat tidak pakai sutra, dia tidak tahu hukum pakai sutra, lalu kita letakkan tas atau sutra yang lain di depan saudara yang sedang menjalankan sholat? Boleh, boleh. Ini tolong menolong dalam kebaikan. Ya, yeah. Boleh, gak masalah. Apakah yang dimaksud dengan seburuk-buruk pada hadis tentang saf laki-laki dan perempuan adalah dosa? Tidak. Tidak, urutan saja. Urutan saja. Saf terbaik bagi laki-laki yang nomor berapa? Nomor satu. Terbaik kedua? Nomor dua. Yang ketiga, tiga, empat, lima, terus sampai sepuluh. Kalau safnya ada sepuluh. Sampai lima puluh, kalau safnya ada lima puluh. Bukan dosa. Yeah. Kalimat sepuluh buruk di situ bukan dosa. Urutan saja. Apakah di musola disunahkan juga salat tahiyatul masjid? Iya. Yeah. Karena pada hakikatnya musola itu adalah masjid. Istilah musola itu tidak tepat. Istilah musola kalau itu sekedar istilah seperti di daerah-daerah ada surau, ada langgar, ada tajuk dan lain-lain. Ini untuk menunjukkan masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, boleh. Tapi mengatakan bahwa itu bukan masjid, salah besar. Langgar itu bukan masjid, surau itu bukan masjid, ini salah besar. Termasuk musola itu bukan masjid, salah besar. Masjid, semua hukum yang ada di masjid, ada di musola itu, ada di surau itu, ada di langgar itu, kecuali sholat Jumat. Karena memang tidak diadakan, bukannya tidak boleh, nah tidak diadakan karena memang sudah cukup gitu. Maka jual beli di surau itu tidak boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, itikaf boleh, semuanya persis seperti masjid. Maka lebih baik kita tidak menggunakan istilah musola karena nanti jadi salah paham ya. Kita pakai istilah masjid jami' dan masjid bukan jami'. Apakah perhiasan emas yang dipakai seorang wanita dikeluarkan zakatnya 2,5% atau tidak? Atau yang dikeluarkan zakatnya hanya perhiasan emas yang disimpan saja? Sama saja. Yang disimpan, yang dipakai, dan yang ada di tabungan, yang ada di saldo, itu kan semua emas semua. Semua kan emas semua. Di zaman Nabi kan tidak ada uang, adanya emas. Uang itu ya emas itu. Maka orang yang punya uang hari ini, punya tabungan saldo, berarti dia punya emas. Ya, yeah. Dikumpulkan semua. Karena semuanya adalah emas. Atau lebih amannya dihitung dengan perak. Ya, pengeluarannya sama 2,5%. Hanya masalah nisab. Nisab perak tentu jauh lebih kecil dari nisab emas. Lalu bagaimana larangan Nabi jangan mencampur yang berpisah, jangan memisahkan yang bercampur? Itu kalau beda. Kalau beda tidak boleh dicampur. Misalnya punya kambing 30, sudah wajib zakat belum? Belum, kan 40 kan. Punya sapi 25, sudah wajib zakat belum? Belum, kan 30 kan sapi kan. Nah kalau dicampurkan tentu jadi wajib. Kambing dijadikan kambing semua atau dijadikan sapi semua, haruskah seperti itu? Tidak. Dilarang mengumpulkan yang berpisah. Ya. Karena apa? Karena kambing dengan sapi beda. Kalau uang dengan emas, beda apa sama? Sama. Emas adalah uang, uang adalah emas. Dan sebetulnya uang kertas itu kan wakil dari emas sebetulnya kan teorinya dulu. Bila kita datang ke masjid lalu jamaah sudah selesai, bolehkah bikin jamaah kedua? Jangan ya, jangan. Kecuali ada yang bersedekah. Kalau tidak ada yang bersedekah, jangan. Ini tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, kecuali dengan cara yang sedekah itu, hadis Abu Bakar. Ketika khutbah Jumat, khatib sudah naik mimbar, apakah diperbolehkan menjawab adzan dan bersalawat ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan? Boleh. Yang tidak boleh adalah berbicara dengan sebelahnya, sesama jamaah. Berbicara dengan khatib boleh, atau khatib berbicara kepada jamaah, ya, menegur seorang jamaah boleh. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi ketika beliau khutbah Jumat menegur sahabat yang tidak sholat tahiyatul masjid, atau seorang Arab Badui yang berbicara kepada Nabi minta supaya Nabi berdoa turun hujan saat Nabi sedang khutbah Jumat. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah berbicara sesama jamaah. pada zaman sekarang kadang seorang laki-laki ketika sujud karena minimnya baju yang digunakan tersingkap auratnya, sahkah sholat seperti ini? Wallahu'alam tentang sah dan tidaknya, barangkali nasihat saja bagi kita para laki-laki dan semuanya, harus memperhatikan masalah aurat. Jangan berpakaian terlalu minim. Dan untuk zaman sekarang insya Allah bukan karena kurang sebagaimana sahabat tadi ya, tapi karena memang sengaja, bodoh dan seterusnya, maka jangan ya. Siapa tahu menyebabkan sholat kita tidak diterima karena terbuka aurat, maka rugi sekali. Maka perhatikan pakaian kita. Jika melakukan pekerjaan rumah berharap agar orang tua senang, apakah itu termasuk riya syirik kecil? Tidak, karena itu bukan ibadah makdhah. Yang bisa menyebabkan riya syirik kecil adalah ibadah makdhah seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, wirid. Niatnya bukan karena Allah, bisa itu riya. Tapi kalau membantu orang tua biar orang tua senang, bersedekah kepada paman bibi agar dia senang, enggak masalah. Memang itu asbab untuk saling mencintai karena hadiah sedekah ya. Yang harus karena Allah saja, tidak boleh tercampur dengan maksud lain, itu ibadah makdhah. Salat, puasa, zikir, baca Al-Qur'an, umrah, haji, lempar jumrah, jumadar aswad, tawaf sa'i, ini tidak boleh ada maksud lain. Adapun sedekah, senyum, membantu orang, ada maksud lain. Maksud lainnya ini kebaikan, bukan pujian. Maka boleh. Saya pernah mendengar bahwa sebaiknya kalau menuju ke masjid adalah berwudu di rumah dan sholat sunnah juga di rumah. Bagaimana mengejar saf pertama? Mampu apa tidak? Kalau tidak mampu, lebih baik sholat di masjid. Kalau mampu mungkin ya, rumahnya dekat sekali dengan masjid dan bisalah ya, kan bisa diukur. Maka itu yang terbaik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi belum pernah sholat qobliyah ba'diyah di masjid ya, selalu di rumah. Ba'diyah barangkali bisa kita lakukan di rumah karena kan gak ada masalah dengan waktu. Kalau qobliyah agak sulit, lalu ketinggalan saf pertama apalagi sampai masbuk, lebih baik di. Bagaimana dengan kondisi sekarang di mana saf wanita menggunakan hijab? Apa hukumnya? Seperti yang kita bahas tadi, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi adalah tidak boleh dikatakan baik. Kebaikan adalah sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi wafat, Islam sudah sempurna. Jika hijab itu baik, sempurna dan seterusnya, berarti Nabi wafat, Islam belum sempurna. Jamaah di masjid belum sempurna karena Nabi tidak memakai hijab ya. Dan banyak kemusykilan tadi sudah kita bahas, dari mulai sujud sahwi misalnya makmum lupa, kemudian sujud tilawah ya. Ini akan terjadi kemusykilan besar kalau ada hijab. Bagaimana dengan orang yang baik sholatnya tapi mengikuti sunnah? Orang yang baik sholatnya mengikuti sunnah tapi bekerja di lembaga ribawi, apakah sholat yang baik membantunya? Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan terhadap segala sesuatu. Nabi dilapori ada seorang yang ucapannya buruk, akhlaknya buruk, tetapi dia sholat, sholatnya baik. Apa kata Nabi? Memuji apa berharap? Berharap. La'alla sholatahu tanhahu an. mudah-mudahan sholatnya bisa menghentikan akhlak buruknya itu. Berharap. Maka orang yang sholatnya baik sesuai sunnah Nabi, tapi masih bekerja di tempat riba, mudah-mudahan berharap. Kita berharap. Nabi aja berharap. Ya, masuk kita enggak berharap. Berharap mudah-mudahan. Mana? Sudah hampir 10 tahun enggak keluar. Ya belum, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita berharap. Bagaimana jika ada wanita tapi kelaminnya dua? Memang ada. Kalau memang ada, kan tidak mungkin harus satu, ya kan? Tentu para ahli, dokter berzihar. Sebetulnya ini laki apa perempuan? Tentu dokter tahu, ya. Yang ahli di sini tahu, lalu serahkan kepada dokter itu. Jangan serahkan kepada dia, ya. Nanti maunya apa nih, laki perempuan? Ya. Jangan. Dan banyak laki-laki yang mempunyai syahwat terhadap laki-laki pula, ini kan sesuatu hal yang lama. Apakah ini diberi jalan? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini ujian dari Allah kepada dia. Dia harus melawan ujian itu, dia harus lulus. Ya. Dia tidak boleh melampiaskan, dan itu banyak terjadi. Sekira di kampung saya, kampung antum, ada laki-laki seperti itu, banyaklah, ya. Tapi mereka menahan diri, mereka tidak melampiaskannya di jalan yang haram, yaitu kepada sesama laki-laki. Maka mereka mengikuti yang lain, nikah dengan seorang wanita, akhirnya punya anak, dan itu banyak. Saya kira, saya tahu, antum tahu. Nah, masalahnya yang orang-orang kafir ini yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin tidak mau melawan syahwat yang buruk itu, sebagaimana umatnya Nabi Lut. Dan Nabi Lut menawari ketika mereka mengepung rumah Nabi Lut itu. Nabi Lut kan malu kepada tamunya. Nabi Lut belum tahu kalau tamunya ini malaikat, ganteng luar biasa malaikat. Dikepung rumah Nabi Lut oleh laki-laki humbu ini. Apa kata Nabi Lut? Putriku, nikahi saja putriku. Berarti kan Nabi Lut tidak bodoh. Ya, kalau humbu itu tidak mungkin disembuhkan, memang nafsunya hanya laki-laki saja, tentu Nabi Lut mengucapkan ucapan yang sia-sia. Nabi Lut nabi, maksud ucapannya pasti benar, wahyu. Maka ucapan Nabi Lut menawari putrinya agar menikah dengan putrinya menunjukkan bahwa orang-orang humbu itu bisa disembuhkan. Dari mana? Pertama dari dirinya sendiri. Ya. Yang lain tentu hanya membantu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.